Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi setelah salat subuh 22 Sya'ban 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama mengkaji kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wahai Allah, pahamkanlah kami terhadap agama dan ajarkanlah kami ilmu tafsir Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah telah selesai kita membaca ayat tafsir ayat Al-Baqarah 210 yang penulis rahimahullahu taala di dalam tafsir ayat tersebut banyak dan panjang menyebutkan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit ingin saya tambahkan, dengan membaca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya menyebutkan beberapa riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dari beberapa ulama-ulama salaf tentang sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tiga pertemuan yang sebelumnya kita cuma membicarakan tentang sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang di bawah naungan awan. Nah, kita akan baca hadis-hadis yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya itu hadis yang disebutkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Ibnu Munzir dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin li miqati yaumin ma'lum." Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia-manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir pada sebuah tempat di hari yang telah ditentukan. Yang di sini maksudnya adalah padang mahsyar. Qiyaman syakhisatan absaruhum ila sama. Artinya dia mereka semua yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam keadaan berdiri dan pandangan-pandangan mereka melihat ke langit. Lihat, berdiri dan pandangan-pandangan mereka melihat ke langit. Yantadhiruna faslal qadha. Mereka menunggu faslul qadha, menunggu ketetapan untuk dimulai hisab. Wa yanzilullahu fi dhulalin minal ghamam minal arsy ilal kursi. Maka Allah Subhanahu wa taala turun di dalam naungan awan. Turun dari mana ke mana? Tentunya turun dari atas ke bawah. Dari arsy menuju kursi. Wallahu alam. Yang dimaksud dengan kursi di sini dengan tafsiran sebagian ulama salaf yaitu Abdullah bin Abbas, yaitu tempat berpijaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa kita menetapkan turunnya Allah, datangnya Allah di bawah naungan awan. Ya, dari arsy menuju kursi. Ini yang disebut dengan sifat ikhtiyariyah, sifat pilihan, yang mana Allah sekehendaknya, kapan Allah ingin turun, maka Allah ingin turun. Ini kita harus percayai karena hadisnya sahih, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian lihat lagi penjelasan ulama salaf tentang datang ini. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau menafsiri ayat ini, beliau mengatakan yahbitu hina yahbit wa bainahu wa baina khalqihi 70,000 hijab minha an-nur wadh-dhulmah wal-ma fayusawwitu al-ma fi tilka adh-dhulmah sawtan tankhali'u lahu al-qulub. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan Allah turun ketika Allah menginginkan turun. Lihat, ada kata-kata hina yahdud. Allah turun ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan turun. Dan jarak antara dia dengan makhluknya sebanyak 70,000 penghalang hijab. Sebanyak 70,000 hijab. Di antara hijab-hijab tersebut adalah cahaya, kegelapan, air. Maka kemudian air tersebut bersuara di dalam naungan tersebut dengan suara yang menggemetarkan hati. Lihat, di sini bahkan sampai Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menjelaskan dengan sangat detail tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan bahwa ayat-ayat sifat semestinya dipahami dengan pemahaman orang-orang yang memang mereka itu diridhai oleh Allah, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Lihat lagi seorang ulama salaf juga, Zuhair ibnu Muhammad, ditanya oleh Al-Walid. Zuhair mengatakan dhulalun minal ghamam manzumun minal yaqut mukallalun bil jauhar wazabarjat. Artinya dhulal minal ghamam yaitu naungan dari awan yang teratur rapi, terbuat dari yakut, batu-batu yakut, naungan tersebut. Jadi seperti yang kita katakan, turunnya Allah kita pahami dengan pemahaman yang benar oleh para salafus saleh. Kemudian turunnya Allah Subhanahu wa taala di sini tidak sama dengan turunnya makhluk, sebagaimana zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. sebagaimana yang sudah kita sebutkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama hari kemarin, al kalamu fi dzat kal kalamu fi sifat. Artinya pembicaraan di dalam perihal zat Allah itu seperti pembicaraan di dalam sifat-sifat Allah. Ketika kita katakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, laisa kamitslihi syai, maka begitu juga ketika kita katakan zat Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, begitu juga dalam perihal sifat, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Maka lihat di sini Allah, kata Zaid ibn Muhammad yang disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dzulan minal ghamam, yaitu naungan dari awan. Awannya itu teratur rapi, terbuat atau tercipta dari yakut, batu-batu yakut. Bagaimana? Maka ini bagaimananya enggak boleh. Ya. Kita cuma mempercayai ini. Sedangkan bagaimananya, maka kata Imam Malik rahimahullahu taala, wal kaifu majhul. Bagaimananya itu adalah majhul, tidak diketahui. Ya, hakikatnya tidak diketahui karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang dirinya. Mukallalun bil jawah, bil jauhar wa zabarjat, yang mana batu-batu yakut tersebut di mukallal, diikat-ikat dengan belian berlian dan batu-batu zabarjat, salah satu batu-batu mulia juga. Yang jelas begitulah gambaran naungan yang menaungi Allah Subhanahu wa taala ketika turun dari langit. Contoh yang lain lagi, Imam Mujahid, salah satu murid dari Anas bin Malik dan juga murid dari Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ketika, maksudnya turun Allah fi dzulalin minal ghamam, dalam naungan dari awan, yaitu huwa ghairus sahab walam yakun qattu illa libani Israel fitaihim hinatahu. Artinya dia adalah bukan awan, dan tidak ada hal itu kecuali untuk Bani Israel ketika mereka hilang, ketika mereka sesat dalam kesesatan mereka, tidak tahu jalan kembali. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Imam Mujahid di sini mengatakan dia bukan awan sembarangan. Ya, dia bukan awan sembarangan, dan kejadian itu tidaklah terjadi kecuali saat Bani Israel sesat dalam perjalanan pulang karena tidak mentaati Nabi Musa alaihi salam. Contoh yang lain, perkataan Abul Aliyah rahimahullah, seorang ulama tabi'i, beliau mengatakan yaqulu wal malaikatu yaji'una fi dhulalin minal ghamam wallahu ta'ala yaji'u fi ma yasha. Lihat, para malaikat datang di bawah naungan dari awan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala datang dengan sekehendaknya. Jadi kita bagaimanapun harus meyakini Allah itu datang bersama para malaikat. Dan ini bukan penyerupaan dengan makhluknya. Kenapa? Karena menyerupakan Allah tidak diperbolehkan. Kedatangan Allah tidak sama dengan kedatangan malaikat. Tidak sama juga kedatangan makhluk-makhluk Allah lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu beberapa dalil-dalil dan perkataan para ulama salaf yang memang mereka menetapkan sifat datang, meji, yaitu sifat yang termasuk dari sifat ikhtiariyah, sifat yang termasuk daripada sifat pilihan. Baik, sekarang kita masuk kepada ayat selanjutnya yang ingin kita baca pada kesempatan kali ini, yaitu ayat yang ke-211. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis rahimahullahu taala berkata, yaqulu ta'ala sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah tadullu 'alal haqq wa 'ala sidqir rasul fatayaqqanuha wa arifuha. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka yang menunjukkan kepada kebenaran dan kebenaran para rasul, kemudian mereka meyakini dan mengetahuinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksud di sini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, berapa banyak tanda-tanda yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada Bani Israel, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada Bani Israel. Lihat, ini cerita, yaitu pada ceritanya Nabi Musa, bahwa ketika Nabi Musa diutus, maka mereka Bani Israel sangat banyak melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan apa? Seperti misalkan tongkatnya Nabi Musa menjadi ular, ya, memakan dan menghancurkan sihir tukang sihir Fir'aun. Kemudian tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut. Sebelum dipukulkan ke laut juga pernah dipukulkan kemana? Ke batu, yang dengan dipukulkan ke batu tersebut keluar air, ya. Kemudian dipukulkan ke laut. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanyai Bani Israel, berapa banyak tanda kekuasaan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang Allah perlihatkan kepada mereka. Kemudian juga dalam perkara tanda kekuasaan Allah disebutkan oleh Imam Nukathir di sini, yaitu makana min tadlil ghamam alaihim fi shiddatil har, yaitu ada awan yang menaungi mereka dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan musim panas yang sangat panas pada saat itu. Jadi ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian juga inzalil man wassalwa, turunnya makanan langsung, siap saji, siap hidang, siap makan. Jadi alman wassalwa, bayangkan Pak, kalau turun Kentucky, sud, gimana? Langsung bisa dimakan, ya? Ini alman wasalwa, turun langsung. Itu tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lainnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah ala wujudil fa'ilil mukhtar. Kata Imam Nukathir, ini semua menunjukkan tentang adanya sang pelaku yang memang memiliki pilihan. Lihat, subhanallah. Ya. Jadi seakan-akan selaras ini antara tafsir Imam Nukathir dengan tafsir As-Sa'di, bahwa ini semua, lihat, Allah turunkan al-man was-salwa. Dan tidak selalu Allah turunkan, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pilihan. Ya, Allah memberikan naungan kepada Bani Israel dalam naungan ketika saat musim panas. Itu kehendak Allah. Jadi Allah memiliki sifat ikhtiar di sini. Dan ini menunjukkan tentang kebenaran Allah. Makanya penulis kan mengatakan yang menunjukkan kepada al-haq. Maksud al-haq di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah itu benar adanya. Ya, jadi kalau ada di zaman yang serba canggih ini, ada orang mengatakan Allah tidak ada. Oh, itu lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun saja ngakui Allah itu ada. Ya. Iblis ngakui Allah itu ada. Jadi tidak ada yang mengakui, tidak ada yang lebih apa maksud saya tadi? Tidak ada yang lebih buruk dari orang-orang yang tidak mengaku adanya Allah. Hampir semua makhluk, bahkan orang-orang kafir, musyrik, mengakui adanya Allah. Fir'aun di akhir-akhir hayat, meskipun dia terlambat, kan mengakui adanya Allah. Setelah melihat tanda-tanda kekuasaan, mengakui adanya Allah. Meskipun dia tidak beriman. Ya, iblis mengakui adanya Allah. Lawang dia berdoa kepada Allah. Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah simpangkan aku dari jalan engkau yang lurus, aku akan hadang manusia dari jalan engkau yang lurus. Ini menunjukkan iblis percaya ala wujudillah. Ada makhluk manusia lemah, ya. Sekarang mengatakan, saya mengatakan Allah itu tidak ada. Ini aneh, ya. Lebih parah dibandingkan orang-orang kafir Quraisy yang dalam surat Luqman ayat 25 Allah berfirman, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Makanya penulis di sini mengatakan semuanya itu tanda-tanda kuasa Allah menunjukkan kepada kebenaran dan kebenaran para rasul. Ya. Makanya mukjizat pengertiannya adalah amrun khariqun lil 'adah yu'tihi Allahu 'ala yadayir rasul litahaddi. Artinya perkara yang di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada para rasul untuk nantang musuh-musuhnya. Ya, tujuan dari mukjizat itu. Makanya ketika ada tanda-tanda kekuasaan, kata penulis, ini menunjukkan kepada kebenaran para rasul. Kemudian mereka meyakini dan mengetahuinya. Lalu falam yaqumu bisyukri hadhihi ni'mah allati taqtadi alqiyamu biha bal kafaru biha wa badalu ni'matallahi kufran. فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم أن ينزل الله عليهم إقابة. Artinya, namun mereka tidak mensyukuri. Mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut yang seharusnya patut disyukuri. Apa nikmat-nikmat tersebut yang patut disyukuri? Turunnya kitab-kitab suci. Kemudian diutusnya para rasul. Itu nikmat-nikmat Allah yang patut disyukuri, tapi Bani Israel tidak mau mensyukurinya. Bahkan mereka mengingkarinya dan mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Contoh misalkan al-mann was-salwa, ya. Al-mann was-salwa. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka ingin mencari selain nikmat as-salwa? Lihat ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Artinya surat Al-Baqarah ayat 57. Kami naungkan kepada kalian awan-awan, yaitu di musim yang sangat dingin, yang panas, kepada Bani Israel. Lalu kami turunkan kepada kalian alman wasalwa, makanan alman wasalwa. Makanlah dari hal yang baik-baik, dari apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, dan kami tidak menzalimi kalian. Akan tetapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Ini mereka tidak mau ada ayat tastabdiluna billadzi huwa adna billadzi huwa khair. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada muslihat, ya, surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idz qultum ya Musa, ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Musa, masa makanannya ini terus? Sudah dikasih alman wasalwa, tinggal santap. Mereka mengatakan, kami enggak sabar kalau makanannya cuma ini. Ya. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Artinya, maka kata mereka, coba engkau wahai Musa doa, minta sama Allah, keluarkan dari bumi bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian sayuran, kemudian adas, kacang-kacangan, ya. Maka makanan yang sudah jadi yang Allah berikan langsung dari langit itu tidak mau mereka terima. Mereka bosan dengan satu makanan. Mereka maunya yang belum jadi, yang dimasak sendiri, yang susah masaknya. Makanya Allah mengatakan atastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah mengganti orang yang lebih rendah, sesuatu yang lebih rendah, dengan, saya ulangi, apakah mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih rendah? Ini aneh, ini kebiasaan Bani Israel. Yang baik diganti dengan yang buruk. Maka salah satu sifat buruk Yahudi, Bani Israel, itu adalah mengganti yang baik dengan yang buruk. Yang sudah ada nyaman tinggal makan, gak usah ngolah. Ya, tinggal makan, tidak usah mengolahnya. Maka kemudian mereka ganti dengan yang harus metik, kemudian dimasak, baru setelah itu kalau masaknya nyaman. Ya, mungkin tidak nyaman, mungkin gosong, mungkin, dan semacamnya. Itu yang disebutkan oleh penulis bahwasanya mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Ya, oleh karena itu mereka ke sini, mereka mengingkarinya dan mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Itu maksudnya. Itu salah satu contohnya. Ya. Contoh yang lain, Nabi Musa mengatakan, kalian jangan beriman kecuali kepada Allah. Mereka malah mencari sembahan-sembahan lain. Seperti misalkan apa? Anak sapi. Ya. Anak sapi mereka jadikan Tuhan. Lihat. Surah Al-Baqarah ayat 54. Wa idz qala Musa liqaumi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum biittikhadzikumul 'ijl." Sesungguhnya kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Ya. Allah yang maha kuasa, mereka tidak syukuri, mereka tidak ibadahi, mereka malah kufuri, diganti dengan anak sapi. Ini contoh-contoh, Pak. Bani Israel mengganti nikmat Allah dengan apa? Kekufuran. Sama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kebiasaan Bani Israel. Aja'alal alihat ketika Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Artinya, wahai Musa, jadikanlah bagi kami sembahan sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Surat Al-A'raf ayat 138. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan kami sembahan sebagaimana Bani Israel punya sembahan. Artinya, enggak cukup menyembah Allah saja. Kita harus berbilang-bilang. Ini namanya mengganti apa? nikmat Allah dengan kekufuran. Itu contoh-contoh yang begitu banyak. Maka pelajaran menarik untuk hati kita sekarang, Pak. Jangan ganti nikmat Allah dengan siksa Allah. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, Ustaz? Contoh. Jangan ganti hal-hal yang merupakan petunjuk dengan kesesatan. Hal-hal yang merupakan hidayah, nikmat beribadah dengan kemalasan. Hanya mungkin karena kepentingan dunia. Hanya mungkin perasaan tidak nyaman. Ya, jangan ganti. Sayang ibadah kita yang semua orang mencari hidayah itu. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini sifat orang beriman. Ya, senantiasa teguh dalam keimanannya. Dia kokoh bagaikan pohon kurma. Matsalul mu'min kamatsalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kurma yang kokoh, tidak punya goyang. Ya, ada anginnya, pasti itu ada anginnya. Tapi dia tidak pernah goyang, tidak pernah mundur satu langkah pun. Pantang bagi seorang beriman mundur dalam kebaikan satu langkah pun. Dia terus maju, meskipun mungkin dia akan maju dengan cara yang tidak dikenal oleh orang banyak. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kebaikan, tetap terus bekerja untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala semata sebagai bekal dia nanti pada hari kiamat. Baik. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, oleh karena itu mereka berhak untuk mendapatkan hukuman dari Allah dan mengharamkan mereka dari pahalanya. Ini akibat perbuatan sendiri. Karena mengganti nikmat Allah yang begitu luar biasa dengan kekufuran, dengan tidak bersyukur, mengganti petunjuk dengan kesesatan, maka wajar kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dan mengharamkan mereka dari pahala. Ini dua hal yang selalu berkaitan. Dapat hukuman, pasti tidak dapat pahala. Jangan pernah berharap itu. Dapat hukuman, kemudian mungkin saja berpahala. Enggak. Dapat hukuman, pasti tidak dapat pahala. Sebagaimana disebutkan oleh penulis. وَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى كُفْرَ النِّعْمَةَ تَبْدِيلًا لَهَا. Nah, ini penting. Ini perhatikan. لِأَنَّ مِنْ أَنْ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ دِينِيَةٍ أَوْ دُنْيَوِيَةٍ falam yashkurha walam yakun biwajibiha idmahallat anhu wa zahabat wa tabaddalat bil kufri wal ma'asi fasara al kufra badal ni'mah wa amma man syakara Allah ta'ala wa qama bihaqqiha fa innaha tathbutu wa tastamiru wa yaziduhu Allah minha. Ini perkataan indah. Lihat, dan Allah menyebut ingkar terhadap nikmatnya sebagai penggantian nikmat Allah dengan kekufuran. Lihat, orang yang mengingkari nikmat diberikan gelar oleh Allah, yaitu orang yang mengganti nikmat dengan kekufuran. Kenapa demikian? Apa maksudnya? Begini, Pak. Kalau ada orang diberi nikmat tidak mensyukurinya, maka pasti dia akan masuk kepada maksiat Allah. Itu yang disebutkan oleh penulis. Itu yang diinginkan oleh penulis. Ada nikmat tidak disyukuri. Nanti saya akan contohkan biar lebih mudah. Ada nikmat tidak disyukuri, maka pasti nikmat ini tidak jadi nikmat. Tapi nikmat ini berubah menjadi apa? Siksa, maksiat. Selalu seperti itu. Contoh, nikmat mata tidak disyukuri dengan cara dilihatkan kepada hal-hal yang diharamkan. Aturan nikmat mata diberikan dilihatkan kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mata ini nanti sumber kekufuran. Nah, itu maksudnya. Dengan mata akhirnya orang bermaksiat. Jadi gampangannya bahasanya seperti ini. Yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah pasti maksiat. Nah, nikmat sehat, ya, tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, malah digunakan untuk maksiat, maka pasti maksiat. Ya, itu pelajaran menarik pagi ini. Yang tidak bersyukur terhadap nikmat, maka pasti maksiat dengan nikmat tersebut. Diberikan mulut yang aturan untuk membaca Al-Quran, yang aturan untuk berzikir, yang aturan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah, yang aturan untuk berdoa. Jika dia tidak syukuri nikmat lisan ini, maka lisannya akan bermaksiat yang mendatangkan siksa. Itulah yang disebutkan oleh penulis di sini. Lihat, dan Allah menyebut ingkar terhadap nikmatnya sebagai bentuk penggantian nikmat Allah dengan kekufuran. Ada nikmat tapi tidak digunakan terhadap syukur Allah, malah dikufuri, malah diingkari nikmat tersebut, maka nikmat ini diganti oleh Allah dengan maksiat. Karena barang siapa yang telah Allah berikan kenikmatan agama atau dunia kepadanya, lalu dia tidak mensyukurinya dan tidak menunaikan kewajibannya, maka akan hilanglah darinya dan berganti dengan kekufuran dan kemaksiatan. Ya, ini perkara yang semestinya harus kita cermati dengan jeli. Nikmat tidak disyukuri, maka nikmat tersebut akan berubah menjadi kemaksiatan, kekufuran. Dan akhirnya kekufuran itu menjadi pengganti nikmat. Nah, ya kan? Ya. Adapun orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka nikmat itu akan senantiasa tetap dan berkesinambungan. Bahkan Allah akan menambahkan kenikmatan itu baginya. Itu janji Allah memang. Jadi ini pelajaran menarik, Pak. Wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Ada perkara menarik dari ayat ini. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah setelah jelas keterangan padanya, maka ingat, siksa Allah pedih. Apa maksudnya? Yang tidak bersyukur terhadap nikmat pasti dia ganti dengan kekafiran dan kemaksiatan. Ya, nikmat tangan yang aturan digunakan untuk ibadah digunakan untuk hal-hal maksiat. Nikmat sehat yang aturan digunakan untuk beribadah digunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah digunakan untuk maksiat, pasti menjadi sengsara orang itu. Sengsara. Bukan malah nikmatnya menjadi keenakan, tetapi malah kesengsaraan yang ada pada diri. Karena apa? Karena dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian tafsir ayat 211 dari surah Al-Baqarah. Semoga bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sekali lagi, perkataan penulis yang sangat menarik kita ringkas pagi ini, yaitu yang tidak bersyukur terhadap nikmat, maka nikmatnya diganti dengan maksiat. Sehingga dia sengsara nantinya. Uang, Pak, uang, duit. Diberikan limpahan uang, duit. Tapi dia tidak syukuri. Wah, dia sengsara dengan duitnya itu nanti. Duitnya melalaikan dari jalan Allah. Ilmu. Ilmu yang dia tidak gunakan di jalan Allah. Dia tidak syukuri. Dia sengsara dengan ilmunya itu nanti. Nah, seperti itu. Dia akan bermaksiat dengan ilmunya. Tapi siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat tersebut bukan hanya tetap, bahkan ditambah. Wallahu a'lam. Ini semakin yakin kita bahwa kenapa iblis memang tujuannya dia adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Karena di balik syukur terdapat taat Allah. Di balik kufur terdapat maksiat. Begitu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari pendengar dawasunnah.com dan Radio Gema Madinah 93,7 FM Martapura dari Ibu Keisha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ini di luar tema. Bolehkah menaruh kotak celengan saat mengadakan walimah? Apakah ada hadis bahwa sunahnya tamu yang datang bisa memberikan sesuatu berupa materi yang bermanfaat untuk kedua mempelai? Atau apakah hanya tradisinya ini hanya di Indonesia? Jazakallah khair Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka yang kita berbicara dulu tentang hukum asal-hukum asal. Ya, hukum asalnya apa? Orang menikah, hukum asalnya adalah berwalimah. Orang menikah, hukum asalnya apa? Berwalimah. Walimah itu apa? Makanan. Nah, jadi hukum asalnya orang menikah itu membuat walimah, makanan untuk masyarakat, kerabat, tetangga, sekitar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Aulim walau bisa." Wahai Jabir, buatlah walimah, itu buatlah makanan. Makanya ketika ada undangan walimatul urus, itu artinya undangan makan. Karena pernikahan, urus itu artinya pernikahan. Ya. Undangan makan. Maka wajib dia dihadiri. Dia dihadiri wajib dari sisi pertama perintah Rasulullah. Yang kedua ancaman Rasulullah kalau seandainya tidak menghadiri bermaksiat. Yang ketiga undangan makan yang wajib dihadiri. Baik. Jadi asal hukumnya seperti itu. Yang menikah berwalimah. Apa? Membuat makanan. Dia malah memberikan makanan kepada kaum muslim. Nah, adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ditanya meletakkan celengan, maka ini sebenarnya kembali kepada asal hukum yang lain. Yaitu apa? Asal hukumnya kita dilarang minta-minta. Kita dilarang minta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Syekhul Islam mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, "Hadzal hadis dalilun ala aslil mas'alah la yutlabu illa minallah." Seperti itu perkataan beliau dalam kitab kecil beliau berjudul Al-Wasatiyah, begitu judulnya. Artinya perantara. Ini hadis, kata beliau, menunjukkan bahwasanya asal hukum sesuatu tidak diminta kecuali dari Allah. Maka tatkala kita meletakkan celengan, kotak, atau tajau, biasanya ada tajau, ya kalau tajau, mulawas benar kada mau mengucap tajau itu 35 tahun. Tajau itu apa ya? Gentong, Mas. Gentong. Ya. Itu tujuannya adalah apa? Tujuannya berarti secara langsung atau tidak langsung, diakui tidak akui, minta kepada yang datang. Maka lebih baik itu ditiadakan. Kalau dikatakan, "Ustaz, ini sudah kebiasaan di masyarakat," maka kembali lagi kepada asal hukum. Al aslu fil asya al ibahah. Asal hukum dalam segala hal itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, di sini agak bertentangan dari asal hukum tidak meminta-minta. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, "La tahillul mas'alatu illa li thalatha." Tidak halal minta-minta kecuali kepada untuk tiga orang. Siapa tiga orang itu? Ini yang boleh minta-minta nih. Yang bayar hutang. Kelilit hutang. ya. Yang kedua, bukan. Nah, orang yang saudagar kaya kemudian jatuh miskin dan itu diakui oleh dua tetua masyarakat. Misalkan PRT mengakuinya. Lawan Pak Lurah, Sidin berhak minta-minta karena hartanya habis, jatuh miskin dengan takdir Allah. Yang ketiga yaitu orang yang ingin mendamaikan dua orang yang sedang bertikai, itu biasanya butuh duit agar diam dua-duanya, diduiti. Nah, itu dia. Tiga orang itu aja, berarti yang lain enggak boleh minta-minta, enggak halal, berarti haram. Bukan berarti haram di sini kemudian kalau diberi hadiah kita dianggap minta-minta. Enggak. Diberi hadiah, ambil. Lah kasih jambil. Orang beri hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah, minta. Diambil sidin. Ya. Jadi bedakan antara meminta-minta dengan diberi hadiah. Tapi jangan juga tidak mau minta-minta tapi ingin diberi hadiah. Ya, memberikan isyarat-isyarat. Ya, pada aja minta sudah. Ini tidak boleh juga. Ya, itu dia. Jadi pada ikhwah sekalian, asal hukumnya dia mubah, cuma karena berkenaan dengan syariat tidak minta-minta, lebih baik dijauhi. Ya, lebih baik dijauhkan. Wallahu a'lam. Bahkan malah kita yang menservis. Orang-orang yang datang, yang kita undang itu kita servis. Mau makan apa, mau minum apa. Seperti itu. Makanya kalau kehabisan tatkala walimatul urus, itu sebenarnya kita sudah harus pikirkan sebaik-baiknya. Jangan sampai undangan terlalu membludak atau yang semisalnya. Wallahu'alam. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan di luar materi, Ustaz. Silahkan. Tentang apabila kita masbuk, Ustaz, dalam sholat berjamaah, lalu misalnya kita masuknya di rakaat terakhir, nah itu kan mengikuti imam sampai kita tahiyat akhir, tapi kita tahiyat awal. Nah pada saat bangkit dari ke rakaat yang mungkin bagi apa yang masbuk itu rakaat kedua, apakah kita takbir dengan mengangkat tangan? Iya, ini secara teknis sholat, maka jawabannya terjadi beberapa keadaan. Kalau dia sholat maghrib kemudian terlambat satu rekaat, lalu setelah imam salam dia bangun, ini apakah ketika dia bangun dia ngangkat takbir, ngangkat tangan dengan bertakbir, atau dia cukup takbir dan tidak mengangkat tangan sejajar dengan pundak? Itu pertanyaan ibu. Ya, maka jawabannya adalah yang pertama, bagaimanapun seorang yang masbuk tatkala dia menyempurnakan rekaatnya, mau mengangkat tangan kemudian sambil bertakbir atau cuma bertakbir tidak mengangkat tangan langsung bersedekap, maka bagaimanapun sholatnya sah. Itu pegang dulu. Ya, itu pegang dulu. Bahwasanya bagaimanapun sholatnya sah. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Atau kalau kita ingin meneliti, sebenarnya kenapa mengangkat, kenapa tidak? Maka jawabannya adalah, sebelum saya masuk ke sini, yang tadi saya ingin menegaskan lagi, kenapa? Karena kenapa kita katakan yang mengangkat atau tidak mengangkat tangan? Ya, permasalahannya mengangkat tangan. Ibu ini bertanya tentang mengangkat tangan atau tidak. Itu permasalahannya. Kenapa kita katakan bagaimanapun dia mau mengangkat tangan, tidak mengangkat tangan, sholatnya sah. Kenapa kita katakan seperti itu? Apa dalilnya? Dalilnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadaihi kullama rafa'a wa yaqfid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengangkat tangan baik ketika mengangkat badannya ataupun menundukkan badannya di dalam sholat. Seperti misalkan, bahkan ada riwayat orang habis sujud, dia ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ada riwayatnya. Mau sujud, ngangkat tangan lagi. Pokoknya setiap kali mengangkat kepala, menundukkan kepala, ngangkat tangan. Makanya saya katakan tadi, bagaimanapun dia mengangkat tangankah atau tidak mengangkat tangan, maka sholatnya sah. Nah, cuma kita ingin meneliti permasalahan ini kenapa terjadi, atau apa yang dibicarakan di dalamnya. Ini kisahnya itu kayak apa? Nah, perhatikan baik-baik. Orang mengangkat tangan, kalau kita lihat sifat sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dalam bertakbir itu hanya beberapa keadaan. Takbiratul ihram, takbir mau ruku, takbir setelah ruku, ya betul, dan takbir tatkala setelah dua rakaat, ya setelah tasyahud awal. Nah, kalau begitu kita sudah tahu jalur ceritanya ini. Nah, sekarang yang masbuk ini dia dianggap apa? Dalam artian, Anda masbuk, rakaat kedua Anda masuk. Nah, Anda sekarang menganggap diri Anda itu apa? Apakah ikut rakaat kedua dengan imam atau sebagai rakaat pertama? Paham? Paham? Ya. Berarti kalau kita anggap dia sebagai rakaat pertama, anggap saja imam selesai, berarti dia baru selesai dua rakaat. Nah, berarti setelah dia bangun, apa yang dia lakukan? Ngangkat tangan tatkala bertakbir. Begitu, paham? Nah, begitu. Nah, sekarang ada yang berpendapat, oh tidak, dia mengikuti imam, namanya juga masbuk. Dia mengikuti imam, yaitu tatkala imam sudah rakaat kedua dia baru datang. Berarti dia mengikuti imam rakaat kedua. Kemudian setelah itu imam rakaat ketiga, dia masuk juga rakaat ketiga. Bagi dia ini ketiga sama, ya, karena ngikutin imam. Imam rakaat kedua dia juga ikut ketiga. Imam rakaat ketiga dia juga ikut rakaat ketiga. Setelah itu baru apa? Baru imam salam karena udah habis. Nah, sedangkan dia menyelesaikan. Nah, di sini tidak disebut menyelesaikan, Kak, tetapi disebut apa? Dia mengqadha salatnya tadi. Itu dua pendapat. Paham maksud saya? Ya. Jadi yang pertama itu dianggap dia imam rakaat kedua, dia rakaat pertama. Imam rakaat ketiga, maghrib misalkan, dia berarti rakaat kedua. Nah, imam salam, dia menyempurnakan. Nah, wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih sesuai dengan hadis Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda kepada orang masbuk, ya, alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian pergi ke masjid, hendaknya kalian tenang dan berpenuh dengan wibawa. Jangan lari-lari. Ya, jangan lari-lari. Kemudian beliau mengatakan, beliau bersabda, "Wa ma fatakum fa'atimmu." Dan apa yang tertinggal dari kalian karena kalian masbuk, maka sempurnakanlah. Kata-kata sempurnakanlah ini maksudnya apa? Apakah makmum sama rekaatnya atau rekaat tersendiri? Hah? Maka sempurnakanlah. Imam rekaat kedua, makmum datang masbuk, berarti pertama. Imam rekaat ketiga, berarti makmum kedua. Betul? Kemudian sempurnakanlah. Nah, kalau sudah ini kita pahami, berarti seperti tadi. Kalau imamnya salam, masbuk ini ingin menyempurnakan sholatnya, maka otomatis dia mengangkat tangan. Begitu ya. Begitu kisahnya dalam sebuah permasalahan fikih. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silahkan. Afan Ustaz, ya. Maksud Anda kalau yang masbuknya itu imamnya sudah rakaat ketiga, jadi kita kan masih rakaat pertama. Ya, sama Bu, sama. Ya, jadi dia misalkan sholat duhur, atau sholat maghrib tetap. Imamnya sudah rekat ketiga. Ya, ibu ini nyari permasalahan yang lebih sulit lagi. Kalau tadi agak mudah, ada tasyahud awalnya. Ini enggak, dia terlambat rekaat ketiga. Imamnya rekaat ketiga, dia datang. Otomatis kita katakan tadi apa? Imam rekaat ketiga. Imam rekaat berapa? Makmum rekaat keberapa? Pertama. Imam salam, maka otomatis wa ma fatakum fa'atimu, kata Rasul. Dan apa yang tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah. Otomatis dia bangun. Dia bangun gimana, Bu? Gimana? Tetap ngangkat tangan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan menyempurnakan sholatnya. Wallahu a'lam. Jadi ngangkat tangan itu tujuannya adalah untuk menyempurnakan sholat. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Tanya, Ustaz. Kalau kita mengerjakan sholat witir ya, 3 rakaat, apakah duduknya itu istirahat atau tawarruk? Sekaligus 3 rakaat. Dan bagaimana yang mengerjakan 2-1? Demikian, Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Perhatikan, ada sholat witir itu ada 2 macam. Yang pertama 3 rakaat sekaligus dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari. Kemudian ada riwayat Bukhari juga 2 salam kemudian 1 salam. Maka jawabannya adalah setiap sholat, ini biar Bapak mudah menghafal, saya sebutkan kaedahnya. Setiap sholat yang ada 2 tasyahud, maka itu yang cuma ada tawarruknya. Tawarruk, paham Pak? Apa itu tawarruk? Duduk di atas warak. Warak itu pantat. Ya, jangan kasih nama anak warak. Pantat artinya. Ya. Warik. Ah, mungkin bisa diambil dari situ. Ibu Jun, karena Sidin lihat pantatnya itu. Ya, si warik ini. Mungkin bisa diambil. Karena warak itu adalah pantat artinya. Duduk di atas warak, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, kita duduki pantat kita. Itu namanya tawarruk. Maka kaedahnya, Pak, setiap sholat yang ada 2 tasyahud, itulah yang ada tawarruknya. Tasyahud pertama itu iftirash, tasyahud kedua tawarruk. Ya, demikian. Berarti, gimana Ustaz, sholat witir tadi? Berarti karena dia tidak ada tasyahud awalnya, maka apa? Iftirash. Namanya iftirash. Ya. Diambil dari kata-kata rebah. Makanya ranjang disebut firash. Artinya tempat rebahan. Iftirash artinya kaki kiri merebah dan didukuki oleh pantat. Dan telapak kaki kanan diberdirikan. Kalau mudahnya tasyahud awal, itu dia. Nah, dalilnya apa ini? Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, minas sunnati fis salah an yaftarisha ar-rajulu rijlahu. Termasuk sunnah di dalam sholat, artinya kebiasaan duduk dalam sholat ya ini, yaitu duduk secara iftirash. Tidak ada yang mengubah asal hukum ini kecuali dengan dalil. Oh, tadi ada dalil yang mengubahnya, yaitu tatkala 2 kali tasyahud dalam hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana Pak prakteknya? Ingin lebih jelas lagi, prakteknya bagaimana? Yang 3 rakaat ya sudah, sholat 3 rakaat di akhir duduk tasyahud, bagaimana? Iftirash. Taib, yang 2-1 gimana? Di akhir, di rakaat kedua salam, tasyahud pas 2 rakaat juga iftirash. Tasyahud pas 1 rakaat juga iftirash. Dan ini tidak menyalahi pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, idza kana fir rak'atil akhirah, ya, tawarraka. Artinya, jika Nabi Muhammad SAW duduk pada rakaat terakhir, maka beliau duduknya dengan cara tawarruk. Maksud perkataan Imam Syafi'i ini adalah di sholat-sholat yang apa? 2 tasyahudnya. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Barakallahu fiik Ustaz. Afiik bar. Ana tanya tentang hadis yang berbunyi tafakkaru fil halqillahi wa la tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah kamu tentang sifat Allah dan janganlah kamu berpikir tentang zatnya. Dan sini masalah ihsan, Ustaz. Ihsan kita pertama itu hadis kah? Hadis ini. Kan lupa periwayatannya. Tafakkaru fil halqillahi wa la tafakkaru fi zatihi. Hadis kah itu? Cek dulu ya. Anak pernah dengar Ustaz Abdul Hakim menjelaskan juga tentang hadis ini. Baik. Bisa terus tuh tentang ihsan, Ustaz. Ihsan kita beribadah seakan-akan Allah melihat kita dan kita melihat Allah. Apakah kita melihat Allah itu seperti kita memikirkan tentang zat Allah? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadith tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah, berfikirlah di dalam ciptaan Allah dan janganlah berfikir dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas saya perlu cek hadis ini ya. Saya perlu cek hadis ini. Apakah dia sahih atau tidak? Karena kita tidak bisa menghukumi sebuah hadis kecuali kita harus menceknya. Saya baru dengar hadis ini. Sebentar, sebentar. Adapun pertanyaan antum tadi, yaitu kalau kita berbicara tentang ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Maka yang tadi ditanyakan yaitu kita seakan-akan melihatnya. Ini hadis sebenarnya tidak menunjukkan kepada kita melihat zat Allah, tetapi lebih menunjukkan kepada muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita memikirkan zatnya Allah, tetapi kita merasa muraqabah. Dan itulah tingkatan Islam yang paling tinggi. Karena dengan muraqabah ini akhirnya kita bisa menahan diri dari maksiat, tidak lalai dari kewajiban. Itu seperti itu maksudnya. Makanya di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Jika kamu tidak bisa menghadirkan Allah tatkala salat misalkan, menghadirkan perasaan bahwasanya ini salat menghadap Allah, maka yakini Allah melihatmu. Itu dia maksudnya. Bukan berarti kita membayangkan tentang zat Allah ataupun melihat Allah, tidak, tetapi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tingkatan Islam yang paling tinggi, yaitu ihsan. Karena dengan ihsan ini kita akan senantiasa berbuat baik kepada Allah, dalam artian senantiasa melaksanakan kewajiban dan menjauhi maksiat. Wallahu a'lam. Adapun hadis tadi kita harus cek sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.